Ya, terima kasih. Itu tadi Bumbum dari Batu. The next is Pas Musik. Bumbum is noise or experimental project from the vocalist of grindcore band Mr. Nice Guys. So if you heard Bumbum is very harsh noise because he's the vocalist of the grindcore band called Mr. Nice Guys. Now it's time for Pas Musik to prepare for the next show. Hey, cik cik. Hah? Hah? Tahun depan apa? Rilis CD. Sopo? Cik. Ya, ini kita tunggu aja apa Pas Musik lagi prepare alat-alatnya. Ya bisa dilihat sendiri itu efeknya banyak banget. Ya itu keren, pakai termin juga. Termin itu yang ada antennya itu namanya termin. Ya, ya jangan lupa acara Malang Sub Noise ini diadakan dadaan. Jadi sewaktu-waktu selalu cek aja timeline-nya Koalisi Nada itu sering update. Jangan lupa tahun depan. Sian. Tahun depan. Nah, itu ada Mas Doni. Monggo Mas, MC Mas. Ya, buat para pendengar dari Koalisi Nada Dotcaster, selamat menikmati tadi udah ada penampilan dari pertama dari Cak Bagus Eksperimental, yang kedua tadi ada Wum Bum dari Batu. Ya ini sekarang lagi prepare pas musik dari Amerika Serikat. Amrik USA. Maybe you won't say something to the radio. Hello everyone. How's everybody doing tonight? Check, check, check, check. Woo, woo, woo, woo. Check, check, check. Everybody check, excited check, for check, check, pop music? Check, check, check. Woo! Woo! We're so happy to be here in Indonesia. It's a wonderful, beautiful country. Much better than USA. Check, check, check. Thank you. Tadi salah satu personil dari 6 Foot. Nah, 6 Foot ini dari Vietnam, ya. Yeah. Right? Oh. Ini dari apa? Dia tinggalnya di Vietnam, tapi aslinya USA. Is that right? He's actually from New York. From New York City, kota besar Big Apple. Ya, ini kita nikmati saja. Ini tentang apa? Pas musik lagi prepare. Keren, ada LCD-nya. Ya, kita tunggu ini lagi prepare, lagi serius. Efeknya banyak banget, uangnya banyak, mahal-mahal efeknya. Kau le jai, kau le iri. Ah, I'm always ready. Maybe you want to say something? Something. Yeah. Something. Anything you want to say. Hi. Hi. I'm shy. How's everyone doing tonight? Have enough arak? It's good stuff. I don't know. I'm done. I'm Robert Pepper. I'm from New York. This is Michael Durek. There's the theremin here. We've been traveling a lot. A little tired, but exactly. I'll get my energy up soon. Does that mean you're ready? Yeah, I'm ready. I think Michael's ready. Yeah, we're happy to be here. I hope you enjoy this. So, and if you don't, then you could tell me that you hate it too. Ya, ini kita sambut saja. Pas musik from USA, New York. Woo! Oh, sorry, from Brooklyn. Brooklyn from Bronx. And New Jersey, by the way. He's from Jersey. Michael Durek, Bon Jovi, and Bruce Springsteen, right? There you go. Thank you. out. It will not only carry out instructions you dial into it, it will also remember instructions you provided earlier. These memory features will offer many convenient services I'm sure you'll be delighted with. Imagine, if you can, an electronic brain operating in millions of seconds. I say brain because the new electronic support will almost be forced out. It will not only carry out instructions you dial into it, it will also remember instructions you provided earlier. These memory features will be the best in this promise. Aztec rain god Tlaloc, a fresco of a giant serpent, serves as an transmission of follows the exotic and colorful ritual of the flying voladores. The ritual has many phases, both are based on the ancient Aztec rain god Tlaloc, a fresco of a giant serpent, serves as an appropriate introduction to what follows, the exotic and colorful ritual of the flying voladores. The ritual has many phases, all of them based on the ancient Aztec rain god Tlaloc. som fortfarande rörde sig i lägret vid sidan när det mötte och dunkade en knutnäve mot bröstet vid en vanligen återföljt av en lågnad hälsning skuggbarn. Smeragon besvarade med en artig nickning. Efter en kvarts vandring stannade han och började gå igen. Kontrapunkt i alla sina tankar. Plötsligt avbröts hans dagdrömmerier av en ljus kvinnoröst som med stor entusiasm beskrev mot. Nu fick det följa en ljud tills han kom till ett tält som stod avsides från andra. Nära foten av ett knotigt pilträd, det enda trädet nära kön, som armén inte hade huggit ner till. Där i taket av grenar möttes han av den märkligaste syn han någonsin sett. 12 urgala däribland hans krigsherr, Nargardfolk, satt i en halvcirkel runt en snart utbränden fladdrande lägerhärd. Släcken jagade skuggor, dansade över deras ansikten och framhävde deras kraftiga ögon. Urgalerna var barärpade och varmröster, undantag för ledar manschetterna runt handen. Jankan fortsatte henne på den här skulden. We'll be right back. Check, check. Oke, itu tadi penampilan dari pas musik dari Amerika, dari Brooklyn dan dari New Jersey. For the next, we have Namfoot. Namfoot from US too. Namfoot dari Amerika juga, tapi si Brad yang gundul itu sekarang dia tinggal di Hanoi, Vietnam. Si Brad yang gundul, dia dari Amerika tapi tinggal di Vietnam. Dan nanti akan perform sama teman-temannya. Sarung Cap Gajah. Cap Gajah duduk di mangga. Dit Adit. Backdrop. Gak usah kok ya. Lampu ya mbak huruf nobi sandit. Nanti setelah Namfoot ada Pop Jahiliyah itu lagu-lagunya seperti Kangen Band. Tapi video klipnya mudo-mudo, telanjang-telanjang, cewek-cewek telanjang. Nanti kayaknya Pop Jahiliyah nanti kayaknya mengcover lagunya dari Tiga Tuan. Jadi dia mengcover band lokal Malang juga. Pop Jahiliyah akan cover Tiga Tuan. Judulnya apa Mas? Nanti kira-kira. Sepasang Kekasih. Sepasang. Gak banyol. Check, hey, check. Two. Check. Hey, huh. Malang Sub Noise kali ini disponsori oleh Arak Polean. Hey, lu Arak Sawi Jajar. Arak Sawi Jajar, Hoten Hei. Lu ada semua cowok ini rek sana. Hey. Oh ya, untuk event Malang Sub Noise tahun ini mungkin ini yang terakhir, tapi maksudnya untuk yang terakhir ada dari band-band. Terusnya ikut sesi event Malang Sub Noise, masa gak berani gitu. Nanti boleh cover lagunya Tiga Tuan juga. Yang judulnya Aku Bisa Apa. Band-bandan tapi ngersulat kok. Namfoot itu sebenarnya cuma karena akan diadakan peringatan hari. Tapi ternyata di sini sekarang ada beberapa orang. Matos mempersembahkan pesona katulistiwa di Biro Studio jam 4 sore. Acara ceritanya pas mereka di jalan itu ketemu temannya, bukan teman sih, ya sama-sama orang dari luar negeri. Pas di jalan ketemu, oh kamu bawa apa itu? Aku bawa trompet. Ayo ikut aku. Ngapain? Istilah enak-enak. Akhirnya ini yang topian ini sebenarnya bukan, tapi ya itu yang ketemu di jalan ini yang topian yang main trompet. Sebenarnya dia ketemu di Ego-Egoan. Okay, 9 foot. Ready? Not yet? Okay, 2 second? 2 minutes? 2 days. Oh. Hey, hello everybody. Good evening, good evening, good evening. We're Numbfoot. Lagi tak baik, sedih. Kadang, kadang, cemai. I'm Thank you. We'll be right back. Ya, tadi ada 6 foot dari Brooklyn, New York ya, dari Amerika pokoknya. Waduh, numpak pesawat Rin ini. Yo, bentar lagi ada Pop Jailia Project. Ini project gak masuk asli ini. Gak usah tonton gak apa-apa. Timangane ngerepoti. Jai Thank you.

Ya, terima kasih. That's the last performance from Pop Zailia Project, dibantu sama Mas Doni sama Mas Hungki. Yeah, thank you for everyone for coming to this crowded show. Ya, sampai ketemu di Malang Sub Noise selanjutnya. Thank you everyone.